lingkar mingkuring angkoro akarono karenan mandi siwi sinawong resmining kidung sinubo sinukato. Sopo entuk wahyuning Allah yo dumilah mangulang ilmu bangkit bangkit mikat reh mangukut kukutane jiwangko. Sekar kajang